semua yang hadir malam hari ini. Tepuk tangan buat Batavia Desa dan juga buat Kedai. Satu buah lagu lama dan cukup asik. Thank you.